membangun apapun ada ujungnya. Selesai adalah kata yang mengikutinya. Membangun jembatan untuk menjadi penyeberangan. Ditunggu, terrealisasi, dan kita bisa menikmatinya. Membangun rumah untuk ditempati. Mendesain, mengerjakan, mengeluarkan biaya, dan kita bisa tinggal di dalamnya. Ya, semua proyek akan selesai, apapun namanya, sebesar apapun dia. Tapi ada proyek yang tak kunjung usai. Sepanjang hidup, ia terus berjalan. Yaitu proyek cinta. Tidak ada kata awal untuk belajar cinta, lalu selesai dan mendapat ijazah. Karena cinta terus bergerak sepanjang hidup kita. Mencintai adalah mencatat tanpa henti. Mengukir prestasi demi prestasi dalam cinta. Tapi tak boleh puas. Karena yang lain akan datang untuk diselesaikan. Jatuh bangun. Jangan pernah jerah. Terus berjalan. Itulah cinta. Perbedaan demi perbedaan. Bukan malapetaka. Tapi belajar menghayati. Menemukan kesamaan dalam perbedaan. Menemukan kesatuan dalam perbedaan. Menemukan dan mengukirnya terus. Itulah cinta. Proyek tak kunjung usai. Sepanjang jiwa menempel pada raga, sepanjang itu pula kita harus menjalaninya. Ya, cinta proyek yang tak kunjung usai memberikan harapan yang luar biasa. Semoga Anda punya proyek yang tak kunjung usai. Karena itulah dinamika hidup yang menggairahkan, membuat kita melewati hari-hari penuh dengan kenikmatan bahagia. Mendapat, merasa, menyimpannya sampai kesudahan zaman. Cinta memang luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.